Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para masyarakat sedaya ingkang sangat dalam hormati, kaum muslimin wal muslimat, khususipun konco-konco jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya. Alhamdulillah wa syukrulillah, kula kali panjenengan saged kepanggih malih dalam rangka ngaos kitab Hikam. Sampean sing tepak nyekel kitab, ayo buka nomor 33 ana ndek ndukur kira-kira 5 garis teko ndukur 6 gangsal-gangsal garis. Mandar muga ngaji kula ambek sampean iki dadi amal sing diterima dening Gusti Allah. Dadi amal sing disenengi Gusti Allah. Apa maning sangu kula ambek sampean lek ndak kepengin dikarepi pangeran? Urip iki donya wis dilu susah kadian. Bingung apa maning sing duwe utang. Ndak iso turu mikirno utange, Pak nggih. Nggih. Lah lek kula ambek sampean duwe harapan selain ingin dikarepi Gusti Allah, apa faedahe? Duit dunia, dunia itu kadang-kadang wong lek ndak iso nyekel malah male ndak karu-karuan. Jare guneme wong Jawa, Bu. Wong niku lek oma-oma, lek sik kaitan, ndak ana sing dipangan, bingung apa sing kate dipangan. Tapi lek wis suwe-suwe sing dipangan ana, saiki ribut ambek golek barang sing titik, sing kate dipangan ndas ningsor. Lah niki sing bahaya. Ono ben wong sikait oma-oma melarat, bareng wis soge montore akeh malik wedok anda mari-mari. Sampai duduk nang reken ziarah ini ku duduk nang Wali Songo. Ziarah nang lokalisasi sing ndak kena ngoten. Dan iki jenenge kula mbek sampean terpengaruh oleh dunia. Lho krono kehidupan dunia itu kebanyakan model sing koyo ngeten selalu menipu dateng kita. Koyo di ayat Al-Qur'an. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunya niku apike koyok napa, eleke koyok napa, mesti isine nipu lan bojok dateng kula panjenengan sedaya. Bojok tok isine dunya niku ndak ana liyane bojok. Krana niku mongko mandar muga pengajian kula ambek sampean niki dadi amal sing nyebabno senenge Gusti Allah nang kula sampean. Sing nyebabno ridane Gusti Allah nang kula sampean. Perkara padha menungso ndak seneng ya aja direken, sing penting kula ambek sampean ndak nyelarakno wong, kula ambek sampean ndak nyala-nyala nang wong, mboten mawon. Monggo sakniki kita waos kitabe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bayyana lan mertelaken. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin. Wa bayyana lan mertelaken. Allahu sabok al-musannifu sabok ya musannif annalladzi ing sak temene barang yang kasifu kang kebuka apa alladzi binuri kelawan nur al-awali kang awal iku qurbullahi pareke Gusti Allah mingka saking siro wa tamratu dalika utawi uwae mengkono-mengkono qurbullahi mingka utawa an-nurul awal wa natijatuhu lan pokoke utawa uwae dalik iku muraqabatuhu nginjen-nginjen niti-niti ing Allah taala alimah luhur sapa Allah. Nomor 1. Nomor 2 wal istihya ulan isin minu saking Allah karena isin hatta layaroka enggo ora ningali sapa Allah kaing sira haitsu naha ing dalem dinggon nyegah ngelarang sapa Allah ka ing sira. Niku lek ngelarang, lek merintah wala yufkidulan ora kailangan sapa Allah ka ing sira haitsu amara ing dalem dinggon merintah sapa Allah ka ing sira. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, pengajian sing kepungkur niku wonten telu, telung nur, tiga sorot, tiga nur. Nur yang pertama yang rupa syu'aul basiro, itu akan bisa membuka, menjadikan kita orang yang dekat kepada Allah. Terus kalau kita sudah menjadi orang yang dekat kepada Allah, otomatis dalam perasaannya orang yang dekat, yang pertama adalah muraqabatuhu ta'ala. Orang itu selalu punya perasaan, selalu diawasi oleh Gusti Allah. Polai cedek. Kayak kula ambek sampean cedek nang jeragan. Jeragane ono, nyambut gawe niku ngati-ngati, soalnya awake selalu diawasi nang jeragane. Lah kula kali sampean, lek wis perasaan niki cedek nang Gusti Allah, otomatis kita juga punya perasaan bahwa setiap gerak-gerik kita selalu diawasi dening Gusti Allah. Sembayang katene ndak khusyuk, ya wedi nang Gusti Allah. Katene ndak sembayang, ya wedi nang Gusti Allah. Wong dodolan ndek pasar, timbangane dhewe-dhewe, ana wong tuku gula sak kilo, ditaningi sangang on. Niki lek wong cidak nang Gusti Allah wedi karepe dhewe. Aku katene ngurangi timbangan won Gusti Allah iku cedak nang aku. Wis tak wani wis. Lek wong tuku sak kilo ya sak kilo. Niku lek wong cidak nang Gusti Allah. Tapi kalau orang ini jauh dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nyolong-nyolong. Wong barangan didole meneh ditimbang bengi. Sing sak kilo ndak ditepakno timbangane sak kilo dadi sangang on. Wong ndak ana wong weruh. Dia tidak sadar kalau Allah itu ada di pinggire. Allah itu dekat dengan dia, dia enggak sadar. Dadi krono enggak sadar kalau Allah dekat dengan dirinya, maka dia punya perasaan bahwa dia tidak ada muraqabah kepada Allah. Tidak ada muraqabah saking Gusti Allah. Ngoten. Katene nglakoni napa mawon, dia selalu punya perasaan bahwa dia selalu diawasi oleh Allah. Katene tuku merasa selalu diawasi Gusti Allah. Kate dodolan ya melalu merasa selalu diawasi Gusti Allah. Paribasane sampean dodolan bawang, bawang wis bosok diwarasi api. Niki lek wong ngrasa awake adoh teko Gusti Allah, wani ngoten niku. Tapi lek wong niku cidak nang Gusti Allah ndak wani. Katene kondo, katene dodol bawang bosok diwarasi seger ndak wani. Karena apa? Karena dia punya perasaan bahwa Allah selalu mengawasi perbuatan saya ini. Lek pancene bawangi bosok ya dikandakno bosok. Niki lepas teko hukum fikih niki, Bu. Lepas dari hukum fikih haram dan halal niki ndak ero aku. Dudu urusan kula niku, urusan kula hikam. Lek sampean dodolan bawang, dodolan tomat, wis bosok diwara ndak bosok, sampean kok sik wani ae, berarti sampean niku ngeroso Allah itu tidak mengawasi kita. Sampean enak-enak dodolan, zuhur-zuhur dodolan, subuh-subuh dodolan, krungu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah bayang wis, ndak sing kenal ae wong pasar nang aku. Lho. Lah Gusti Allah kenal nang sampean. Lah lek Gusti Allah kenal nang sampean, apa sampean ndak wedi nang Gusti Allah? Apa sampean ndak merasa diawasi oleh Gusti Allah? Lek sampean ndak merasa diawasi oleh Gusti Allah, berarti sampean iku durung kenek nurul basiroh, syu'aul basiroh. Artine sampean sik ngeroso atau saking Gusti Allah. Yang pertama, yang kedua, yang bisa terlihat dengan adanya syu'aul basiroh, nggih menika al-istihya'u minallah. Kita merasa malu kepada Allah. Padahal Allah itu selalu dekat dengan kita. Lek Gusti Allah niku cedhek kali kula sampean, ojo papak sampean ono di Surabaya, senajan sampean ono di daerah Jerman kono, Gusti Allah akan selalu dekat kepada diri kita. Lek Gusti Allah itu selalu dekat dengan diri kita, maka dimanapun kita berada, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaren di Al-Quran, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja kita berada. Ojo mulai ono jeragani sampean cakang nyambut gawe lek jeragani mule nak cakang. Lah Gusti Allah iku jeragani jeragan Gusti Allah iku cak. Nimbang boleh ndak ono wong sing tuku dikurangi. Lah wong sing katene tuku iku lho makhluke Gusti Allah. Lek sampean ngakal-ngakali makhluke Gusti Allah ndak terima nang sampean. Bukan kerugian yang kita lihat, tetapi apakah kita tidak malu kepada Allah? Kita berbuat hal-hal yang salah, kita berbuat hal-hal yang negatif, padahal Allah itu selalu mengawasi kita. Isino sampean sekende nyuruni dodo. Dadi lek sampean tepak nglakoni maksiat iku ojo ngenteni ditegor uang. Ndak penting ditegor uang iku. Jare kula biyen iku lho, lek ana motor katene nabrak ojo direm teko ngarep esok. Ngerem iku teko jero. Lho sampean dhewe ibarat mobil, lek sampean iku nyetir ke banteran, lek kepingin mandek, mandek kok dhewe. Ojo ngenteni di stop teko njaba. Montore wanyar direm karo wesi teko njaba, nabrak duar mate sing ning jero. Tapi lek ngerem teko jero, mboten enak nang wong niku. Menene montore sik kene digawe maneh. Maksude izin saking Gusti Allah niku jangan sampai Allah melihat kita melakukan sesuatu yang dilarang, dan jangan sampai Allah tidak melihat kita, kita tidak melakukan sesuatu yang diperintah. Ngoten. Artine di mana saja kita berada, lek jenenge diperintah nang Gusti Allah sampean lakoni. Di mana saja kita berada, lek panjene barang niku dilarang nang Gusti Allah, ya ojo dilakoni, karena dimanapun Allah pasti akan melihatnya. Masih sampean ono ning jero kota, Allah tetap delok sampean. Nomor satu. Yang kedua, waladhi utawi barang yang kasifu kang kebuka apa aladhi bithani kelawan nur kang nomor loro. Adamiyatu kulli maujudin iku ora anane saben-saben barang kang maujud. Fi wujudil haqi ing dalam wujude Allah kang hak. Ta'ala halema luhur sapa Allah. Fayashhadu mongko nyakseni sapa abet al akwana ing biro-biro barang kang maujud adaman ing ora ono. Walayak ba umongko ora merduli sapa abet biya kelawan akwan. Walayal tafitulan ora noleh sapa abet ilaya maring aku al akwan id wujuduha krono utawi anane akwan ariyatun iku kang sepi. Ndak ana mudhab biur wal wujudu utai wujud al haqiqi kang bangsa hakikat lahu iku kadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Niku nur sing nomor loro. Wa thamratu dzalika utawi uwae mengkono-mengkono nur asani iku Allah ya beko yen to ora tetep binadzarika ing dalem paningal sira apa ma barang tastani du kang yenden sapa sira ilahi maring ma wala malan ora barang tas tak nisu kang aring-aring sapa sira bi kelawan ema. Lek wis ngoten fayatima mongko sebabe dadi sampurno laka kaduwe sira atawakulu apa sifat tawakal wa tafwidu lan pasrah warido lan rido wal istislamu tegese pasrah. Adapun sesuatu yang terbuka dengan nur yang kedua, yaitu Ainul Basiroh, nggih menika tidak adanya sesuatu di dalam wujudnya Allah. Lek wis Allah niku wonten, berarti liyane ndak ana. Artine maka manusia itu, maka seseorang itu melihat makhluke Gusti Allah niku dianggap ndak ana. Lalek wis dianggap ndak anok, maka segala pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba ini sama sekali tidak terpaut, tidak tergantung, ndak anok hubungane karo makhluk. Lek wis ndak anok hubungane karo makhluk, maka dia tidak akan menoleh kepada semua makhluk. Karena apa? Karena makhluk itu dianggap tidak ada, dan yang ada hanya Gusti Allah. Ya apa sih karpe? Karpe wa thamratu dzalika buahnya daripada nur yang kedua adalah allayab qofi nadzrika matastanidu ilaihi wala matastanisubihi Artinya di dalam pandangane sampean niku boten wonten barang sing kenek digawe sandaran oleh sampean. Tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan di hadapan Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat menggembirakan kita selain Gusti Allah. Aku bunga krono ana dhuwit. Aku disegani wong krono ana dhuwit. Krono iku ndak ana. Aku dibuka no lawang krono pangkat. Apa pangkat itu? Pangkat itu nek wis matek, mari wis. Mayite sapa ae dipendem dipangan cacing. Pak Harto niku dadi presiden 32 tahun, saiki pangan cacing pisan. Kecuali kalau orang niku pangkat kali Gusti Allah, insyaallah cacing mboten arep. Jadi selainnya Gusti Allah mboten wonten. Ndak diperdulikan belas punan. Bungae duduk krono menungso, duduk krono makhluk, susai juga bukan karena makhluk. Dia menyerahkan nasib tidak kepada makhluk, dia menyerahkan nasib hanya dateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Mari. Lelek kula ambek sampean sik menyerahkan nasib ini kepada lainnya Allah. Ya sampean iku duduk kaulane Gusti Allah. Berarti sampean iku kaulane makhluk. Ngalor ngadul jilat kuit kuatir ndak di alam jeragane. Ngalor ngidul goro hanya karena ingin menguntungkan jeragannya tok. Sampean ingin menguntungkan jeragannya tapi sampean bagaikan lilin ngenakno wong sampean dhewe neraka gawe apa? Ndak penting ngenakno makhluk niku, Pak. Sing penting kula ambek sampean niku ya apa sing sekirane kerdu nang Gusti Allah. Candreng matur ndak remes sekirane abane kedhiring kerdu ka pangeran. Bene kerdu ka manusa. Kebaina apa kerdu ka manusa? Tade parlon aja. Tak anak perlu nih sampean disenengi wong iku. Sampean disenengi wong salam dunyo lek Gusti Allah ndak arep nang sampean neraka. Tapi lek disaksini api, oh masih disaksini api niku sing luweh weruh niku Gusti Allah. Saksi itu akan diterima kalau sesuai dengan pengetahuan Allah. Tak niki ono maling mati, penggaweane nyolongan, nyenuk, disaksini api nang tangga-tanggane. Sae napa mboten? Jawabane tanggane, sae. Saya pak nggih, cari tonggone, cari pangeran saya opong barang penggawean ini nyenuk, oh no pangeran ya, ngaten lho nggih. Dadi lek panjenengan wis murni apa cari pangeran, nun sewu masih wis ngelakoni maksiat, awakku iki ngelakoni maksiat sak jane kepingin leren. Tapi wong barang aku sih kepingin tuwo iki pentol garing, aku sih kepingin ganti-ganti, nun sewu, aku sih kepingin ganti-ganti peli iki apa iki. Saya kata leren jani Gusti, lek sembayang bengi kulo kepingin leren Gusti. Tapi beli-beli kulo ni kepingin ganti-ganti momok, pamaneng. Gih sepuntene mawon, sik lumayan niku. Ketimbang uang tak kelem disalahno, tapi ya nuwun sewu, ojo mek ngomong etok, mari ngono lereno temenan. Sampeyan ndonga nang pangeran kepingin ganti-ganti, saking kulo sik dereng kuoso ndak kuoso terus. Ya padha ae men apa-apa iku jenenge. Aten, ya. Nggih, kula ngomong kaya ngeten iki mandar muga ana asare nang ati kula sampean. Lek kula ambek sampean niki wis ndak ana barang sing nyusahno, ndak ana barang sing bungano kejaba Gusti Allah, maka fayatim malakat tawakkul. Kula ambek sampean niki oleh pasrah nang Gusti Allah sempurna. Oleh pasrah nang Gusti Allah iku mapan. Apapun yang akan diberikan oleh Allah akan saya terima dengan tanpa kecewa sedikit pun. Kronopo sampean wis ndak kepingin bunga saking saliyane Gusti Allah. Umpama sampean bunga ya bungae teko pangeran. Umpama sampean susah susah ya teko pangeran. Sampean selamat selamat ya teko pangeran. Urip matek kabeh teko Gusti. Kaya bayang niku lho inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene salat kula wa nusuki lan ibadah kula wa mahyaya lan urip kula wa mamati lan mati kula iku lillahi rabbil alamin krana Allah kang mangerani alam kabeh. Aja dibalik inna salati wa susuki wa yamaha wa honda aja. Iku donya jenenge cak. Niki urusan ibadah urip mati kabeh apa jare Gusti Allah. Lek wis jare apa jare Gusti Allah, ojo mek ngomong etok sak praktek penggaweane ya ngono pisan. Urusane ati, perkara sampe nyambut gawe niku ya wis urusane barang zahir, Pak. Ngoten lho. Niku sing nomor kali. Wayal waladhi utai barang yang kasifu kang kebuka apa aladhi bithalidhi kelawan nur kang nomor telu adzatu. Iku zat al-muqaddasatu kang den suciakan. Sopo zat yang disuciakan? Ya zati Gusti Allah. Lek wis sampean iku tutuk datang hakul basiroh utau hakul yakin. Wathamrotu dhalika. Utawe uwe mengkunu-mengkunu athalith. Alfana iku sirno. Alkamilu kang sampurno. Lek wis sampean tutuk nang hakul yakin. Tutuk nang hakul basiroh. Sampean iku wis sirno. Lan niki istilahe jari tiang ahli tauhid niku fana utawa istighraq hakiki. Wis kependem awake iki ndak nopo-opone wisan. Salat ndak ono ganjarane. Nun sewu nggih. Poso ndak ono ganjarane. Zakat ndak ono ganjarane. Ojo diwalik mari ngono lho lek ono pendapat salat ndak ono ganjarane sing enak ndak sembayang ayo ojo sih. Keliru sampean. Ngeten karepe niku. Lek wis jenenge fana ul kamil sembayang ndak ono ganjarane apa maneh ndak sembayang ngoten apa kula ambek sampean kok sampe duwe kata kok sampe duwe pemikiran al fana ul kamil ganjaran ndak ono sembayang ndak ono ganjarane poso ndak ono ganjarane sedekah kok ono ndak ono ganjarane ya jelas toh Pak sampean sembayang alat-alat salat yang dipakai itu semuanya dari Allah nggih napa mboten nggih. Sampean sembayang nang jeding gawe sikil. Sikil iki teko sapa? Teko Gusti Allah. Sampean wudu gawe tangan. Tangan iki teko sapa? Teko Gusti Allah. Sampean masuhi rai. Raine sampean sing ganteng, sing elek, sing ayu, sing burek, sing bening, sing ireng, kabeh niku saking Gusti Allah. Sampean wasuhi raine, sampean wasuhi tangane, sampean wasuhi sikile, sampean wasuhi ndase. Kabeh niku teko Gusti Allah. Lalek sampean barangi kabeh ku teko Gusti Allah terus digawe nyembah nang Gusti Allah, apa ono ganjarane? Ya ndak ana wong kabeh teko pangeran. Saniki sampean tak kei dhuwit 1 juta nang kula. Kula ngekei dhuwit nang Mas Didik, pamane wonten wong jenenge Mas Didik. Tak kei dhuwit 1 juta. Kula ngomong nang Mas Didik, Mas Didik, dhuwit iku kekno nang aku tak gawe bangun musala. Kula takon nang sampean, ganjarane Mas Didik sedakon iki ganjaran kula napa ganjaran Mas Didi? Ya ganjaran Mas Didi. Sampean ibadah napa mawon wis tak ana krasa le ganjaran teko Gusti Allah iku. Sampean sedekah nang masjid 100 miliar. Nah ana ganjarane. Apa kok ana ganjarane wong barang rezeki tuku teko pangeran. Dibalon nang pangeran maneh ya dak ana ganjarane. Niku jenenge fana ul kamil. Tapi sekali lagi jangan diartikan oleh ngono aku ndak sedekah ae lho. Ya tambah akeh dosane sampean. Wong barang iku teko pangeran. Terus sampean gegem. Ya tambah ndak oleh apa-apa. Ambakno barang niku wis teko Gusti Allah. Sampean nyambut gawe sing nentokno suud, sing nentokno jodoh, rezekine akeh ya Gusti Allah, rezekine kabeh teko Gusti Allah. Niku sampean lek ngekeki nang Gusti Allah sik dikeki ganjaran. Mergane iku sampean besok lek mlebu swarga murni bukan karena amal kita tetapi krana rahmati saking Gusti Allah. Lek dijejer-jejer wong barangan kula mbek sampean urip ning donya iki bonek. Ngerti bonek gak sampean? Bondo nekat. Ya ndak ono apa-apane. Wong kabeh teko pangeran. Duduk tek mean urip ning donya iki, Pak. Lek tek mean urip ning donya iki ndak matek-matek. Aku ndak katene mati, aku tak nunggu idonyo ku ana wong ngoten. Tak mungkin dong. Masya sapa ae, kiai, ustad, habaib, pejabat, pemerintah kabeh pol lek iso ae mati, mati ndak apa-apa. Hanya kalau orang itu baik, maka namanya akan dikenang oleh masyarakat, oleh sejarah dan berikut tercatat makin wonten di swargane Gusti Allah. Enggak dhe apa-apa kula mbek sampean iki bondo nekat urip ning donya iki, Cak. Kok tadi ini kata yang rosa memiliki sesuatu akhirnya menyombongkan diri karena dia memiliki segala-galanya. Ndak ada faedahnya. Ndak ana untunge. Lek sampean wis ngalami alfanaul kamil, alladzi kang huwa utai alfanaul kamil, iku dihlizul bakok, iku pelatarane makom bakok. Pelatarane makom tetep. Jadi marifana sampean tetep. Fayaf namongko sirno sopo abad anfanahi kelawan fanai abad wa adamilan ora ana abad istihlakan krono ngerasa rusak fi wujudi sayidi en dalam wujude gustine abad. Sampean lek perasaan pun tutuk nang fanaul kamil, maka sampean akan sampai kepada makom bako, mada sampai pada dihlizul bako, latari bako. Apa maksudnya latari bako? Uang sing wis tutuk nang alfanaul kamil itu tidak akan mati selama-lamanya. Tahuni Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, "Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun." Wong sing mati mergo melok agamane Gusti Allah iku sakjane ndak mati, urip terus mek ngaling gento. Dadi mari ngrasa awake makomul fana kabeh di pasrah nang Gusti Allah, lek wis mati dudu mati niku jenenge ngaling gen. Kaya hadrat almarhum almaghfurlah Kiai Nawawi Sidogiri, Kiai Khalil Nawawi Sidogiri, Kiai Abdul Hamid, Kiai Ahmad Jufri, Kiai Hashim Ash'ari, Kiai-kiai lintune niku ndak mati niku. Urip sampai saniki niku ngaling gen, sudah sampai kepada makom bako, sampai kepada dihlizul bako, ndak mati-mati terus. Ono ndik suarga ne Gusti Allah, lale uang ndak tutuk nang makomil fana, ya ndak tutuk nang makomul bako ya. Lha ndak tutuk nama komul baka, ya bako tapi ono di neraka. Ngoten karepe niku. Niki pikiran kula kali panjenengan sebagai ahlul hijab. Lek wis tutuk nang ahlus syuhud ya ndak ngeten. Ya ainuna ainullah. Kita adalah Allah niku tingkatane wong ahlus syuhud. Kula mbek sampean sik ndak iso ngerteni koyo ngoten. Jadi lek wis mari tutuk nang makomil fana, kita akan sampai kepada dihlizul bako. Wana hikalan wis nyukupi ka ing sira bima apa barang yahsulu kang hasil apa ma lahu kadhi abad hinaiden dalem nalika niki alfanaul kamil minal mawahibi bayane saking biro-biro peparing wal asrori lan biro-biro rahasia al ilahiyah di kang bangsa pangeran fa idza taraka mungkari kalane mu munggah sapa abad andalika saking mungkun-mungkun alfanaul kamil halamu kemanjing sapa abad fi maqamil bako ing dalem maqamil bako qala dawu sapa sahibul awarif wong kang andueni kitab Awariful Ma'arif al-baqi fi maqamin wal baqi utawi kang tetep fi maqamin dalam sijini panggonan iku layah jubu ora ngalang-alingi hu ing al-baqi apa al-haqu zat kang hak anil khalqi saking makhluk walal khalqu lan ora ngalang-aling so makhluk anil haqi saking Allah zat kang hak wal fani utawi wong kang tutu ono ing maqam fana mahjubun iku kang kalingan bil haqi kelawan zat kang hak anil khalqi saking makhluk. Dadi wong niku lek wis tutuk nang makomil bako, maka dia akan tidak bisa terhalang oleh sesuatu apapun. Krono al-baki fi makomin layah jubul hak, ndak bisa dialang-alangi. Tapi lek al-fani, wong si fana, ya dia akan terhalang oleh zat yang hak dari makhluk. Makanya wanahi kabima yahsulahu hina idzin lawahib. Wong lek wis tutuk nang makomil fana niku pemberiane Gusti Allah, masya Allah. Pemberian zohir engge, sing jelas pemberian coro batin sangat luas sekali. Ilmu niti yang sing pun tutuk datang makomil bakok ni kundak kena dijajali belas. Kalau kita melihat saking zohiri, tak tutuk. Telu ane koyo elek tapi kenyataane api. Telu ane koyo buruk tapi kenyataane bening. Telu ane koyo ireng ternyata putih dan seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati. Menika ingkang saged dalem aturake wonten salah lepate dalem nyun agungipun pangapunten. Mandar muga pengaosan kula kali panjenengan dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.